السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاء رسل ربنا بالحق ونود عن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد Bapak Ibu para hadirin yang kami hormati, Allah Subhanahu wa taala mengatakan di surat As-Sajdah, salah satu di antara sifat dan karakter ahli surga, tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Tatajafa junubuhum 'anil madaji', lambung-lambung mereka jauh dari tempat tidur. Yada'una rabbahum khaufan wa tama'a. Mereka mengisi waktu malam itu dengan berdoa kepada Allah dan beribadah kepadanya dengan penuh harap dan diiringi dengan rasa cemas. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka memberikan nafkah, menginfakkan sebagian dari apa yang aku rizkikan kepada mereka. Disebutkan dalam riwayat dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah bahasanya beliau pernah menafsirkan ini dengan mengatakan lambung mereka jauh dari tempat tidur, di antara maknanya adalah mereka beribadah kepada Allah antara waktu maghrib sampai isya. Anda berkumpul di sini dalam rangka untuk mengikuti kajian menyambung amal saleh. Setelah melaksanakan salat maghrib berjamaah, Anda tidak pulang, Anda tunda untuk makan malam, Anda tidak kumpul keluarga. Namun insyaallah kita di kesempatan kali ini beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita lakukan bagian dari ayat yang tadi disinggung oleh Allah Subhanahu wa taala di surat As-Sajdah. Kemudian seperti tema yang telah disampaikan oleh panitia, kita akan membahas salah satu dari arti penting harta dalam Islam dan tanggung jawab seorang muslim ketika mereka memiliki harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana menjadi seorang pedagang yang dirindukan surga. Hadirin yang kami hormati, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan kepada umatnya bahwasanya apapun yang kita miliki selama kita hidup di dunia akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga semakin banyak nikmat yang kita miliki, semakin besar pula potensi adanya hisab ketika di hari akhir. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, la tazalu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba'. Kaki seorang hamba besok di hari kiamat tidak akan pernah bergeser sampai dia ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang empat hal. Salah satunya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa an malihi min aina kasabah wa bima anfaqa. Dia akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala dari mana harta itu dia dapatkan dan untuk apa harta itu dia belanjakan. Karena itulah dalam teori ekonomi Islam kita diajak berpikir untuk menjawab dua pertanyaan, yaitu pertanyaan tentang bagaimana cara kita mendapatkan harta dan pertanyaan tentang bagaimana cara menyalurkan harta dengan benar. Sangat jauh berbeda dengan teori ekonomi konvensional. Anda hanya diajak untuk berpikir bagaimana cara mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dengan modal yang sekecil-kecilnya. Kita cuma diajak berpikir satu pintu. Tapi dalam teori ekonomi syariah, kita diajak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berpikir dua arah. Berpikir dari mana cara mendapatkan harta dan berpikir bagaimana cara menyalurkan harta yang benar. Karena itulah tanggung jawab setiap muslim yang memiliki harta, dia harus siapkan untuk menjawab pertanyaan Allah Subhanahu wa taala kelak di hari kiamat ketika dia ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang hartanya. Kemudian hadirin dimakan Allah, orang akan mulai berpikir, semakin banyak harta yang dia miliki, berarti semakin panjang hisab yang akan dia hadapi ketika di hari kiamat. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan bahasanya muhajirin yang kaya, mereka masuk surga 40 tahun setelah muhajirin yang fakir. amalnya sama, sama-sama pernah berhijrah. Namun kesempatan untuk masuk surga bagi muhajirin yang fakir lebih dulu dibandingkan muhajirin yang kaya. Lalu bagaimana dengan kondisi yang dialami oleh Sulaiman alaihissalatu wassalam? Seorang nabi yang dijadikan contoh oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai manusia yang paling besar kekuasaannya. Beliau tidak hanya menguasai makhluk yang kelihatan, sampai beliau juga menguasai makhluk yang tidak kelihatan. Apakah berarti Sulaiman alaihissalatu wassalam akan tertunda kesempatan hisabnya, tertunda kesempatan untuk masuk surga karena beliau harus menjalani hisab yang lebih panjang? Jawabannya adalah kecuali Sulaiman. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada Sulaiman jaminan bahwasanya harta apapun yang dimiliki oleh Sulaiman tidak akan di Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Qur'an ketika Allah Subhanahu wa taala ceritakan bagaimana Allah berikan kenikmatan yang besar untuk Sulaiman. Allah katakan, "Hadza ata'una famnun aw amsik bi ghairi hisab." Ini adalah pemberian dari kami. Famnun, silakan kamu berikan kepada orang lain. Aw amsik, atau kamu manfaatkan untuk kepentingan pribadi. Bi ghairi hisab, itu semua bebas dari hisab. Seorang Sulaiman, manusia yang sangat bertakwa. Beliau diberi kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala atas pilihan pribadi atau atas pilihan Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya atas pilihan Allah Subhanahu wa taala. Seorang nabi yang bertakwa, mereka semua akan mengunggulkan kehidupan akhirat dibandingkan kehidupan dunia. Sehingga andai seorang nabi itu dikasih pilihan oleh Allah jadi orang kaya di dunia namun tertunda untuk masuk surga, atau jadi orang yang miskin namun lebih cepat masuk surga, tentu mereka semua akan memilih lebih baik mendahulukan akhirat dibandingkan dunia. Mereka sanggup untuk bersabar terhadap beratnya hidup di dunia dalam rangka untuk bisa mendapatkan kenikmatan yang luar biasa ketika di akhirat. Namun Sulaiman alaihissalatu wassalam ditunjuk oleh Allah sebagai nabi yang terkaya secara kekuasaan agar beliau menjadi contoh dan pelajaran bagi generasi setelahnya untuk kemudian dicontoh bagaimana cara menjadi orang yang kaya yang bersyukur. Sehingga Sulaiman alaihissalatu wassalam sekalipun beliau adalah orang yang sangat kaya namun dikasih jaminan oleh Allah Subhanahu wa taala hartanya Sulaiman bebas dari hisab. Dan inilah seharusnya yang menjadi cita-cita terbesar kita. Bagaimana meniru Sulaiman alaihissalatu wassalam, harta yang ada di tangan beliau sama sekali tidak memberikan pengaruh negatif terhadap kehidupan beliau ketika di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Harta yang dia miliki sama sekali tidak memberikan pengaruh yang buruk ketika berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan jadikan itu cita-cita kita ketika kita memiliki harta. Kemudian hadirin dimakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita menyebutkan bagaimana caranya agar harta yang kita miliki itu bisa menjadi harta yang tidak memberikan madarat ketika kita di akhirat, saya akan sebutkan terlebih dahulu arti penting harta dalam Islam. Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa ayat memuji harta, yang ini menunjukkan bagaimana pentingnya harta dalam Islam. Kita bisa lihat di beberapa ayat Allah Subhanahu wa taala menyebut kekayaan dan harta itu dengan sebutan khairun. Khair secara bahasa artinya kebaikan. Allah sebut harta dengan sebutan khair. Di antara ayat yang menunjukkan bahasanya Allah Subhanahu wa taala menyebut harta dengan sebutan khair, firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan ketika Allah menjelaskan tentang masalah wasiat. Kutiba 'alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairan alwasiyatu lil walidaini wal aqrabin. Diwajibkan bagi kalian apabila kalian mendekati kematian, in taraka khairan, dan dia meninggalkan khairun, yaitu meninggalkan harta. Alwasiyatu, untuk memberikan wasiat, lil walidaini wal aqrabin, yang diberikan kepada orang tua dan kerabat dekat. Dan ayat ini turun kata para ulama tafsir sebelum Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang masalah warisan. Cara pembagian harta pusaka setelah orang meninggal, sebelum ada ayat warisan, itu berdasarkan teori wasiat. Sehingga kembali kepada keinginan masing-masing orang yang mau mati. Dia bisa berikan sekian hartanya untuk istri yang pertama, sekian hartanya untuk istri yang kedua, sekian hartanya untuk anak pertama, sesuai dengan keinginannya. Semakin dekat hubungannya, dia bisa mendapatkan jatah lebih banyak. Kemudian ayat itu dinasah oleh Allah Subhanahu wa taala, secara hukum tidak berlaku meskipun teksnya masih ada dalam Al-Qur'an. Yang jadi kepentingan kita dari ayat ini adalah Allah Subhanahu wa taala menyebut harta itu dengan sebutan khair, yang artinya kebaikan. Ini menunjukkan bagaimana penghargaan Allah Subhanahu wa taala terhadap kekayaan yang ada di tangan manusia. Kemudian ayat yang kedua yang menunjukkan arti penting harta, sehingga Allah Subhanahu wa taala sebut harta itu dengan sebutan khair, yaitu firman Allah di surat Al-Adiyat. Allah menyebutkan karakter manusia yang sangat cinta harta. Allah katakan wa innahu li hubbil khairil ladzi. Dan manusia itu terhadap khair cintanya sangat besar. Dan itu karakter kita semua. Bagian dari sunnatullah, Allah Subhanahu wa taala jadikan perhiasan bagi umat manusia, terlebih lagi untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala sekali lagi menyebut harta dengan sebutan khair, yang artinya secara bahasa ada kebaikan. Karena itulah dalam Al-Qur'an Allah mengajarkan agar jangan sampai harta dan kekayaan yang Allah berikan itu jatuh ke tangan orang yang tidak bisa memanfaatkannya dengan benar. Sampai Allah Subhanahu wa taala menyebut orang yang tidak bisa menggunakan harta dengan benar dengan gelar safihun, yang artinya orang bodoh, jamaknya sufaha. Allah katakan dalam Al-Qur'an, wala tu'tus sufaha'a amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyamah. Jangan kamu berikan orang-orang bodoh itu harta kalian yang Allah Subhanahu wa taala jadikan harta itu sebagai penopang kehidupan kalian. Anda bisa lihat di sini Allah melarang kita memberikan harta kepada orang bodoh. Alasan terbesarnya adalah karena orang ini tidak bisa membelanjakan harta dengan benar. Ketika dia megang harta, dia akan gunakan harta itu untuk sesuatu yang jahat, bahkan untuk kemaksiatan. Sehingga salah satu di antara kriteria kebodohan dalam Al-Quran adalah ketika ada orang yang tidak bisa memegang harta dengan benar. Mohon maaf, terkadang ada sebagian orang yang ketika dia megang harta, dia megang uang, dibakar. Dibakar. Dibakar dalam kurun waktu kurang lebih 5 menit. Ukurannya 9 cm. Dalam sehari dia bisa habiskan berapa pak? Sekian pak. Itu duit pak. Dan itu jadi kebanggaan. Makanya semua iklan yang menggambarkan pembakaran uang itu, iklannya semuanya iklan membanggakan. Bisa jadi koboi, ada yang jadi superman, ada yang jadi pendekar, dan seterusnya. Namun subhanallah, orang ditipu dengan iklan-iklan semacam ini untuk kemudian menyia-nyiakan hartanya. Tidak jauh jika bisa kita sebut orang semacam ini karakternya seperti yang Allah Subhanahu wa taala nyatakan di ayat tadi. Orang yang bodoh karena dia tidak bisa membelanjakan harta dengan benar. Dia manfaatkan uangnya untuk merusak dirinya sendiri. Ada juga sebagian orang ketika dia megang uang sekian juta, habis hanya untuk koleksi batu. Namun alhamdulillah, sekarang suasana itu sudah berakhir. Kita telah keluar dari zaman batu menuju zaman gadget. Tapi itu contoh bagaimana orang tidak bisa membelanjakan harta dengan benar. Begitu harganya hilang, banyak orang yang merasa dirugikan. Ada juga sebagian ibu-ibu yang dia menjadi penyembah warna. Sudah punya baju dengan model A. Warna yang satu sudah punya, warna yang kedua belum punya. Modelnya sama dibeli, Pak. Model yang kedua warnanya juga warnanya modelnya sama, warnanya beda dibeli lagi. Sehingga penuh lemarinya dengan warna-warni baju. yang secara model semuanya sama. Kalau dari sisi fungsi, semuanya sama fungsinya. Namun karena dia penyembah warna, sehingga semua yang ada warna-warninya harus dikejar, dilengkapi semua koleksinya. Ini contoh bagaimana orang-orang yang tidak bisa membelanjakan harta dengan benar. Allah Subhanahu wa taala kasih peringatan, "Wa la tusufaha'a amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyaman." Jangan kamu berikan kepada orang-orang dengan karakter semacam ini harta kalian. Dan mereka adalah orang yang bodoh menurut standar Al-Qur'an. Sampai pada puncaknya, ketika manusia gunakan harta itu untuk kepentingan yang menghasilkan dosa, untuk perbuatan maksiat, Allah Subhanahu wa taala menyebutnya sebagai kawan setan. Mereka itu siapa? Al-mubadzirun, orang-orang yang bersikap tabdir. Innal mubadzirina kanu ikhwanasyayatin. Sesungguhnya mubadzir itu temannya setan. Ini menunjukkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengarahkan kepada umat manusia. Harta yang Allah berikan tidak boleh digunakan untuk sembarangan. Harta yang Allah berikan hanya boleh digunakan untuk sesuatu yang bermanfaat. Sampai dipuji oleh Allah, dan yang kedua Allah Subhanahu wa taala melarang agar orang itu memberikan harta kepada orang yang bodoh. Kemudian hadirin yang kami hormati, dalam Islam kita juga diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya harta yang kita miliki itu derajatnya berbeda-beda. Meskipun semuanya halal. Saya berbicara untuk ranah dan konteks harta halal, bukan harta yang haram. Namun dari sekian harta yang halal itu, tingkatan dan martabatnya berbeda. Ada di antara harta halal yang dipuji oleh Rasulullah SAW sampai dia berada di kondisi yang paling tinggi. Harta yang paling berwibawa dan harta yang bermartabat. Digelari oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan harta yang saleh. Sebaliknya ada harta yang halal yang dihina oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai pada kondisi yang terendah sehingga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutnya sebagai harta yang kotor, harta yang khabith. Kok bisa Pak? Ini harta halal tapi disebut sebagai harta yang kotor. Ada dalilnya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan tentang orang yang punya profesi bekam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa ujratul hajjam khabithun. Upah tukang bekam itu khabith. Upahnya itu tercela, upahnya itu hina. Padahal upah tukang bekam halal atau haram? Halal atau haram? Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutnya khabith? Karena dia martabatnya rendah. Harta yang tidak bermartabat, harta yang tidak berwibawa. Apa dalil kala itu halal? Rasulullah SAW pernah berbekam. Dan seusai berbekam, Nabi SAW memberikan upah 1 dinar. Berapa 1 dinar? 1 dinar berapa? 4/4 gram emas. Itu kalau dikonversi rupiah berapa, Pak? 2 juta. Ini sunnah Nabi SAW ketika ngasih upah bukan bekam. Bapak Ibu, kalau bekam ngasih upah berapa? Seikhlasnya. Itu pun kalau ngasih sambil merem, ditaruh dalam amplop. Malu kalau ketahuan isinya. Mas, tolong dibuka kalau saya sudah pergi ya. Baik. Kita bisa ambil kesimpulan dari peristiwa ini. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan upah kepada tukang bekam. Yang itu menunjukkan kalau upah tukang bekam adalah halal. Andai itu haram, tentu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak akan memberikannya. Namun kenapa dalam hadis yang lain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebut upah tukang bekam sebagai harta yang khabith? Jawabannya adalah karena harta ini tingkatannya rendah. Harta yang sangat tidak berwibawa, harta yang tidak bermartabat. Meskipun dia statusnya secara hukum adalah halal. Kemudian dalil yang lain yang menunjukkan di sana ada harta yang bermartabat dan bahkan dipuji oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah pertanyaan para sahabat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya, "Ya Rasulullah, ayyul kasbil atyam?" Ya Rasulullah, harta apakah yang paling bagus? Penghasilan apakah yang paling terpuji? Jawab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Amalur rajuli biyadihi wa kullu bay'in mabrur." Harta yang paling terpuji, yang paling bagus, yang paling thayyib adalah harta dari hasil kerja seseorang. Wa kullu bay'in mabrur, dan harta dari hasil keuntungan jual beli yang mabrur. Yang dalam hadis ini dipuji oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai beliau sebut sebagai athyabul makasib, penghasilan yang paling bagus, penghasilan yang paling baik. Pertama, hasil kerja pribadinya, hasil jerih payahnya, dan yang kedua, keuntungan dari jual beli yang mabrur. Sehingga harta yang dipuji oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam athyabul makasib, penghasilan yang bagus, itu bukan penghasilan dari hasil hadiah atau penghasilan dari hasil warisan atau dari hasil pemberian orang tua, tapi dari jerih payah seseorang. Dia orang yang mandiri, tidak butuh pertolongan orang lain, tidak butuh bantuan orang lain, dia kerja sendiri. Penghasilan semacam inilah yang dipuji oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang kedua, penghasilan dari keuntungan jual beli yang mabrur. Jadi istilah mabrur itu tidak hanya berlaku untuk haji, mabrur juga berlaku untuk jual beli. Biasanya Bapak Ibu, kalau ada tetangga yang baru saja pulang haji, kita akan datang ke rumahnya dalam rangka apa? Ngalap berkah, dapat zam-zam, dan mengucapkan selamat, semoga haji yang mabrur. Kalau Anda punya teman, punya tetangga habis jual beli mobil, jual beli rumah, jangan lupa juga datang ke rumahnya dalam rangka ngalap berkah, barangkali kecipratan. Dan jangan lupa untuk ucapkan semoga jadi jual beli yang mabrur. Kita doakan kebaikan untuknya. Kenapa jual beli ini disebut sebagai jual beli yang mabrur? Karena jual beli semacam ini sama sekali tidak meninggalkan sengketa. Selesai jual beli, pembeli tidak merasa dirugikan, pembeli merasa puas, dia merasa sudah beruntung mendapatkan penjual semacam ini, dia merasa puas dengan produk yang kita berikan dan seterusnya. Sehingga semua jual beli yang hasil akhirnya tidak menimbulkan sengketa sama sekali, keuntungan yang Anda dapatkan dipuji oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini diantara dalil bagaimana Rasulullah SAW menyebut ada harta yang tingkatannya bermartabat, tingkatan yang tinggi. Kemudian dalil yang lain yang menunjukkan adanya harta yang bermartabat dalam Islam adalah peristiwa yang pernah dialami oleh sahabat Amr bin As. Diceritakan oleh putranya yaitu Abdullah bin Amr bin As, dan selisih antara Abdullah bin Amr bin As dengan ayahnya yaitu Amr bin As kurang lebih 12 tahun. Dua-duanya sahabat masuk Islam bareng ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah berada di Madinah. Suatu ketika Amr bin As pernah ditugasi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menjadi panglima perang. Kemudian selesai beliau menaklukkan daerah musuh, Amr bin As berhasil mengalahkan mereka. Lalu beliau dan para pasukannya membawa harta rampasan perang menuju Madinah. Dan Bapak Ibu bisa bayangkan, ketika sebuah pasukan perang berhasil menaklukkan daerah musuh, kemudian mereka membawa harta rampasan perang, kira-kira model harta seperti apakah yang akan dibawa? Tentu saja bukan meja bekas atau kursi bekas, apalagi kasur bekas. Tentu yang mereka bawa adalah harta-harta yang bernilai, harta yang berharga. Mungkin berlian, emas-emas, kemudian perak dan seterusnya, termasuk bahan makanan. Itu yang dibawa ke hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian membaginya. Dan seperti itulah tradisi para sahabat. Selesai beliau melakukan perang, kemudian berhasil membawa harta rampasan perang, diserahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan membaginya. Setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membaginya, Amr bin As dikasih jatah oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Amr khudh hadha, wahai Amr silakan ambil ini. Namun apa kata Amr? Enggak ya Rasul, saya sudah cukup. Penghasilan saya di rumah sudah cukup. Namun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tetap memaksa. Khudh hadha ya Amr, ambil ini ya Amr. Tidak ya Rasulullah, saya sudah cukup. Berkali-kali hingga yang ketiga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya Amr khudh hadha fa inna ni'mal malu salih ma'ar rajul salih. Wahai Amr, ambil harta ini karena sebaik-baik harta adalah harta yang saleh, yang dipegang oleh orang yang saleh. Kita punya istilah baru lagi Pak ya. Saleh tidak hanya berlaku untuk suami yang saleh, tapi juga berlaku untuk harta yang saleh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut harta yang dihadiahkan kepada Amr dengan sebutan al-malus saleh ma'ar rajulis saleh. Sebaik-baik harta adalah harta yang saleh yang berada di tangan orang yang saleh. Dan hadis ini menunjukkan pujian bagi sahabat Amr bin As radhiyallahu anhu. Meskipun beliau dituduh sebagai pengkhianat oleh orang-orang Syiah. Dan yang lebih menyedihkan, kondisi semacam ini masuk dalam kurikulum sejarah Islam yang ada di tempat kita. Madrasah Aliyah, itu kurikulum sejarah Islam, salah satunya adalah menceritakan tentang peristiwa tahkim, perdamaian antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah, dan di situ Amr bin As dituduh sebagai pengkhianat. Dan tentu saja ini adalah tuduhan yang dusta, karena riwayat tentang tahkim dengan riwayat yang palsu semacam ini diriwayatkan dari seorang Syiah yang bernama Abu Mihnah. Dan Anda bisa bayangkan ketika ada orang Syiah meriwayatkan sejarah sahabat, kira-kira apa yang mereka lakukan? Mereka adalah musuhnya para sahabat. Pasti mereka akan membuat sejarah yang palsu dalam mereka menyudutkan para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memuji Amr bin As dan beliau sebut sebagai ar-rajulus saleh, orang yang saleh. Dan tentu saja pujian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bukanlah pujian yang meleset, tentu pujian yang sesuai dengan realita. Yang menjadi pertanyaan kita adalah mengapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai menyebut hartanya Amr bin As dengan sebutan al-malus saleh, harta yang saleh. Kata para ulama, di situ ada dua kriteria. Kenapa harta yang dipegang oleh Amr bin As yang diberikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai al-malus saleh dipuji oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai harta yang saleh? Kriteria yang pertama, harta itu adalah harta yang halal. Dan tentu saja harus harta yang halal. Karena harta yang haram Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Qur'an sebagai harta yang fasik, harta yang jelek. Allah gelari dengan fasik. Misalnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang masalah sembelian yang ketika disembelih menyebut nama selain Allah Subhanahu wa taala. Allah sebut wa innahu lafisqun. Itu kefasikan. Karena itu benda haram. Maka harta yang haram tidak mungkin bersatu sebagai harta yang saleh. Syarat yang pertama itu adalah harta yang halal. Baik, yang jadi pertanyaan saya, rampasan perang itu halal apa haram? Halal apa haram? Ada sebagian orang yang seuzon begini. Masa rampasan perang dihalalkan? Seolah-olah Islam itu mengajarkan penjarahan, perampokan kepada daerah-daerah non-muslim. Padahal kita akan menjadi rahmatan lil alamin. Mohon untuk kemudian dia perhatikan. Jangan sampai suudzon semacam ini muncul dalam diri kita. Karena Allah Subhanahu wa taala telah halalkan harta rampasan perang untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Utitu khamsan ma lam yu'ta nabiyyun min qabli." Aku diberi 5 keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah diberikan kepada nabi-nabi sebelumku. Salah satunya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa uhillat li al-ghanaim." Dan dihalalkan untukku harta rampasan perang. Ghanimah halal untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berbeda dengan umat-umat sebelum kita, umat sebelum Muhammad sallallahu alaihi wasallam, harta rampasan perang satu jam tidak boleh dibawa pulang. Betul, boleh dirampas, namun tidak boleh dibawa pulang, tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi. Ada sebuah kisah yang pernah dialami oleh Nabi Yusha bin Nun. Siapa beliau? Beliau adalah muridnya Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Beliau yang menemani Nabi Musa untuk mencari Khidir. Muridnya Nabi Musa seorang nabi, namanya Yusha bin Nun. Suatu ketika, kisah ini disebutkan dalam hadis sahih disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitabnya Silsilah As-Sahihah. Jadi Nabi Yusha bin Nun satu ketika pernah memimpin satu pasukan perang. Kemudian ketika itu suasana sudah sore, matahari mau tenggelam. Akhirnya beliau katakan kepada matahari, "Wahai matahari, kamu hamba Allah dan kamu diperintahkan. Saya juga hamba Allah dan saya diperintahkan. Maka jangan sampai kamu bergeser dari tempatmu sekarang hingga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan untuk kamu. Akhirnya matahari tidak geser. Tetap berada di tempat, tidak bergeser untuk tenggelam. Sehingga dalam sejarah perjalanan matahari tidak ada kejadian peredaran matahari yang tidak normal kecuali dalam dua kondisi. Pertama di zaman Nabi Yusuf bin Nun, dan yang kedua di zaman ketika Dajjal muncul. Mulai dari terbit sampai tenggelam, berapa lama waktunya? 1 tahun. Ada yang 1 bulan, ada yang sepekan. Peredarannya tidak normal. Baik. Setelah terjadi peristiwa perang, singkat cerita Nabi Yusuf bin Nun berhasil mendapatkan kemenangan. Kemudian beliau pun membawa harta rampasan perang. Namun tidak boleh dibawa pulang. Dikumpulkan di tanah lapang. Dalam rangka dibakar, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala api dari langit. Selesai harta rampasan perang itu dikumpulkan, Nabi Yusuf bin Nun berdoa kepada Allah memohon agar segera diturunkan api dari langit. Ternyata Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan api dari langit. Akhirnya beliau memahami, berarti ada pelanggaran yang dilakukan oleh pasukannya. Ini kalau salaman satu-satu, dicari satu-satu, enggak mungkin. Yang beliau lakukan adalah beliau perintahkan semua pimpinan peleton salaman dengan beliau. Ketika beliau salaman dengan masing-masing pimpinan peleton, ada satu panglima yang ketika diajak salaman tangannya tidak bisa ditarik. Nah, berarti ada yang bermasalah. Ada yang bermasalah di kampung, di masyarakatmu atau di pasukan. Mereka kemudian diajak satu-satu salaman dan ada 2 orang ketika salaman tangannya tidak bisa ditarik. Ketika harta rampasan dari mereka itu diambil, dikumpulkan di tanah lapang, akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan api dari langit. Dan inilah yang pernah menjadi salah satu permintaan orang-orang Yahudi. Kalau betul Muhammad itu nabi, coba buktikan seperti yang terjadi pada nabi-nabi masa silam. Hatta ya'tiyana fi qurbanin ta'kuluhunna, datangkan kepada kami persembahan yang dimakan oleh api dari langit. Dan tentu saja itu tidak mungkin. Karena ini tidak berlaku untuk syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada lagi Allah Subhanahu wa taala menurunkan api dari langit untuk membakar harta rampasan perang, tidak ada lagi. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala membantah permintaan mereka, Allah katakan, "Bukankah di masa silam sudah ada para nabi yang mendakwahkan kebenaran dan mereka punya kemampuan itu? Tapi mengapa mereka tidak beriman?" Sehingga yang jadi masalah bukan sekedar masalah api turun dari langit, namun yang jadi masalah adalah hati mereka yang tidak mau menerima kebenaran. Baik. Namun untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, harta rampasan perang halal. Silahkan dimanfaatkan. Allah Subhanahu wa taala halalkan harta rampasan perang untuk mereka. Bahkan hadirin bahkan Allah, Allah jadikan harta rampasan perang itu sebagai harta untuk nafkah nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Wa ju'ilat rizqi tahta dhilli rumhi." Allah Subhanahu wa taala jadikan rezekiku di bawah bayang-bayang tombak. Berarti Allah pilihkan kekayaan nabinya berasal dari mana? Ghanimah, dari harta rampasan perang. Karena itu jangan sampai muncul seuzon dalam diri kita. Kenapa kok harta rampasan perang dihalalkan? Allah yang menghalalkan. Dan kalau kemudian Allah yang menetapkan hukum, maka manusia hanya bisa mengatakan sami'na wa atha'na. Dan jangan sampai muncul seuzon dalam diri mereka terhadap hukum yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Karena itu hadirin dimakan Allah, dalam harta yang dimiliki oleh Amr bin As yang diserahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai hadiah untuk beliau, betul statusnya rampasan perang. Namun itu harta yang terindah, salah satu harta yang terbaik yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk kaum muslimin. Maka dia memenuhi kriteria yang pertama, yaitu harta yang halal. Kemudian kriteria yang kedua, agar harta itu menjadi harta yang saleh, harta yang dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah ketika orang itu mendapatkannya, dia mendapatkan dengan cara tidak terlalu bernafsu. Namun dia dapatkan bisa khawati nafsin, dengan suasana jiwa yang lapang. Tidak terlalu menggebu-gebu, tidak terlalu bernafsu untuk mendapatkannya. Kalaupun harta itu mampir ke tangan dia, memang ini rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuknya. Kalaupun harta itu lari ke tempat yang lain, berarti itu memang bukan rizkinya. Karena yang namanya rizki yang Allah Subhanahu wa Taala berikan untuk hambanya, itu tidak akan bergeser kepada orang lain. Karena itulah hadirin bagi Allah Subhanahu wa Taala, yang menjadi prinsip bagi para sahabat, interaksi mereka terhadap harta, sebagaimana kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, adalah sebagaimana interaksi manusia terhadap toilet. Ada enggak manusia yang enggak butuh toilet? Ada tidak manusia yang enggak butuh toilet? Semuanya butuh. Mereka butuh untuk buang hajat. Tapi adakah orang yang sangat jatuh cinta kepada toilet? Tidak kita jumpai. Harta dibutuhkan oleh manusia, ada dalam interaksi mereka, namun para sahabat tidak memasukkan harta itu dalam batin mereka. Sehingga kalaupun mereka tidak mendapatkan harta, tidak ada perasaan ada sesuatu yang hilang dari dirinya. Dia merasa biasa-biasa saja. Itulah prinsip yang dikedepankan oleh para sahabat. Ada sebuah kisah yang pernah dialami oleh sahabat Makhil bin Yasar. Suatu ketika beliau pernah menjual seekor unta. Kemudian setelah selesai transaksi jual beli, si pembeli ini menunggangi unta dan membawanya pulang. Setelah beberapa saat Makhil baru teringat, unta ini kan ada masalah di kakinya. Sehingga kalau dipakai perjalanan yang sangat jauh, ini bisa berbahaya. Akhirnya teriak Makhil, "Wahai pulang, kembalikan untanya. Ini uangnya tak kembalikan. Karena di kakinya ada yang bermasalah, yaitu di sepatu untanya." Kemudian orang tadi mengatakan, "Enggak, unta ini sehat-sehat saja, baik-baik saja. Saya suka dengannya." Lalu Makhil mengatakan, "Ya hadza atashtari hadzal ibil lilahmin aw lirubbin?" Wahai pulang, kamu beli unta saya itu untuk disembelih, untuk diambil dagingnya, ataukah untuk dijadikan tunggangan? Karena unta di masa silam itu ada unta yang khusus untuk diambil dagingnya. Sehingga kalau ada cacat di sepatunya atau di kakinya enggak ngefek. Yang penting dagingnya, dagingnya banyak. Ada juga unta yang dia khusus untuk tunggangan. Sehingga yang perlu diperhatikan adalah kaki-kakinya. "Wahai pulang, kamu beli unta saya ini untuk diambil dagingnya ataukah untuk ditunggangi?" Kata beliau, "Bal lirubbi. Saya beli unta ini untuk ditunggangi." Lalu ditunjukkan oleh Makhil, ada yang bermasalah di kakinya. "Ini saya kembalikan." Baik, coba Anda bayangkan. Ketika mereka melakukan transaksi jual beli, ternyata konsumen tidak tahu di mana ada cacat. Para sahabat itu menunjukkan, "Kalau bisa kamu komplain. Mana yang harus saya komplain? Tak tunjukkan di sini kamu harus komplain." Kalau kita gimana, Mas? Begitu ada cacat di bawah barangnya, alhamdulillah di rumah. Mumpung enggak tahu ya sudah kita pergi saja. Alhamdulillah. Ini tidak berlaku bagi prinsip para sahabat. Mereka tidak terlalu bernafsu untuk mendapatkan keuntungan. Kalaupun transaksi itu dibatalkan, uangnya dikembalikan, barang dikembalikan. Selesai. Kalaupun memang itu bukan jatah dia, berarti itu bukan bagian dari rezeki yang Allah Subhanahu wa Taala berikan untuk dia. Ada peristiwa yang kedua yang mungkin ini hanya bisa kita jadikan sebagai kisah dan cerita di masa kita sekarang. Peristiwa yang pernah dialami oleh seorang ulama, alim, faqih, sampai dikatakan oleh Imam Syafi'i, beliau adalah pemimpin dalam masalah fikih. Beliau adalah Abu Hanifah rahimahullah. Imam Syafi'i mengatakan, "Kullu faqihin 'iyalu Abi Hanifah." Semua ahli fikih itu anggota keluarganya Abu Hanifah. Abu Hanifah seorang faqih, namun beliau tajiru kimash. Beliau seorang pedagang kain. Satu ketika beliau pernah menitipkan kainnya untuk dijual kepada salah satu kawan karena beliau mau safar. Abu Hanifah rahimahullah menitipkan kain ini kepada sahabatnya tadi. Karena pasar ini baru buka sepekan ke depan, sementara beliau harus safar di hari ini. Singkat cerita, ketika Abu Hanifah ini safar dan kain ini dijual oleh kawannya, sebelum Abu Hanifah berangkat, beliau ceritakan, di masing-masing kain ini ada cacatnya. Beliau sebutkan dengan detail, kain ini cacatnya di sini, kain ini cacatnya di situ, dan seterusnya lengkap. Dan nanti tolong jangan lupa sampaikan kepada pembeli masing-masing sasatnya. Berangkatlah Abu Hanifah dan juallah kain ini. Berapa hasil penjualannya? Hasil penjualannya 3.000 dinar. Berapa 3.000 dinar? Lebih dari 12 kilogram emas. Pokoknya banyak begitu. Pulanglah Abu Hanifah dari Safa. Kemudian menghampiri kawannya tadi. Pertama yang beliau tanyakan, bukan masalah keuntungan, Pak. Pertama yang beliau tanyakan adalah, kemarin waktu kamu jual, kamu sudah ceritakan katanya atau belum? Apa kata kawannya? Subhanallah, saya lupa. Namanya orang lupa tidak bisa disalahkan. Namun Anda bisa lihat bagaimana sikap Abu Hanifah. 3.000 dinar disedekahkan semuanya. Beliau tidak ingin ada harta yang dia miliki bercampur dengan sesuatu yang bermasalah. Beliau ingin agar hartanya halal dan bermanfaat. Itulah yang kita kehendaki. Menjadi seorang muslim yang tidak hanya berpikir bagaimana cara mendapatkan harta yang halal, tapi lebih dari itu, saya ingin mendapatkan harta yang halal dan sekaligus bermanfaat. Dengan ini kita berharap, semoga harta yang Anda miliki, harta yang kita miliki, tidak menjadi sumber penyesalan ketika berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kita sampaikan sebagai pengantar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Lanjutkan tugas yang kedua yang harus disiapkan bagi mereka yang memiliki harta, yaitu pertanyaan untuk apa harta itu dia belanjakan. Tadi telah kita sampaikan Allah Subhanahu wa taala melarang bagi orang yang memiliki harta agar jangan sampai hartanya itu diberikan kepada orang yang tidak bertanggung jawab. Sampai Allah Subhanahu wa taala menyebutnya dengan gelar orang yang bodoh. Karena itulah dalam Islam kita ditekankan sebisa mungkin bahwasanya kita tidak boleh hanya berpikir yang penting harta Anda halal. Belum cukup sampai di situ. Kita tidak boleh berpikir yang penting penghasilan saya halal, legal secara syariat. Namun kita juga harus berpikir selanjutnya adalah bagaimana cara menggunakan harta itu dengan baik dan benar. Karena itulah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah memberikan aturan. Harta yang ada di tangan kita tidak boleh dimanfaatkan untuk sesuatu yang sembarangan. Beliau arahkan. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, "La tusahhi illa mu'min, wa la ya'kul ta'amaka illa taqiyyun." Janganlah kamu berteman kecuali dengan orang yang beriman. Dan jangan sampai makan makananmu, jangan sampai makan makananmu illa taqiyyun, kecuali orang yang bertakwa. Ada dua pesan yang diberikan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini. Pertama, jangan berteman, memilih teman dekat kecuali orang yang beriman. Yang namanya lingkungan, komunitas kerja, kita bisa milih atau tidak? Mungkin kita tidak bisa milih. Anda tinggal di mana, di situ pasti akan ada orang yang tidak soleh. Di situ pasti ada orang non-muslim. Bahkan ada orang yang memiliki perilaku yang jahat. Kita tidak bisa milih. Anda ketika bekerja, daftar di sebuah perusahaan, Anda daftar di Chevron misalnya. Anda bisa milih, saya mau hanya sekantor dengan orang yang soleh. Diterima kira-kira? Usulan Anda tidak diterima. Yang namanya orang kerja, dia harus mengikuti aturan kerja. Di situ ada orang kafir, ada orang agama yang lain, ada orang fasik. Mereka campur jadi satu. Lingkungan kita tidak bisa milih. Tapi yang namanya komunitas, kita bisa milih. Bahkan Nabi SAW tinggal di sebuah wilayah yang di situ ada orang-orang kafir. Beliau bertetangga dengan orang munafik. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertetangga dengan Abdullah bin Ubay bin Salul. Kemudian bertetangga dengan Ka'ab al-Ashraf dan orang-orang munafik yang lainnya. Kehadiran Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah, beliau tidak bisa mensterilkan Madinah dari semua orang kafir, enggak bisa. Namun teman dekatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, komunitas dekatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hanyalah orang-orang yang saleh. Lingkungan mungkin kita tidak bisa milih, tapi komunitas di bawah pilihan kita. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan, "La tusahib illa mu'minan." Jangan kamu berteman kecuali orang yang beriman. Maka yang perlu kita banggakan adalah ketika kita memiliki banyak teman orang yang beriman. Sekarang aneh ketika ada orang yang bangga menjadi teman Ahok. Itu kalau bahasa lainnya, Pak, teman orang kafir gitu ya. Dan itu dibanggakan. Jadi kampanye, Pak. Subhanallah. Padahal itu muslim, Pak. Ini nasihat yang pertama. Jangan pilih teman kecuali yang baik. Ada sebuah hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri yang ini bisa memberikan motivasi besar bagi kita untuk memilih teman yang saleh. Betapa arti penting komunitas yang saleh, komunitas yang baik dunia dan akhirat. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bercerita tentang proses hisab. Kemudian setelah itu ada yang sebagian mukmin dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka dan ada di antara mereka yang diselamatkan oleh Allah dimasukkan ke dalam surga. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ma antum bi asyadda munasyadatan istiqsa'i akhihi indallahi yaumil qiyamah." Sungguh kalian itu sangat keras pembelaannya untuk saudaranya di hari kiamat ketika berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Yaquluna, mereka yang sudah masuk surga, mereka mengatakan, "Ya Rabbi, aina fulan wa fulan? Ya Allah, di mana si A dan si B?" Kanu yusalluna ma'ana wa yasumuna wa yahujjun. Dulu mereka sholat bareng dengan saya. Dulu kita puasa bareng. Kok tahu kalau puasa bareng, mau puasa enggak kelihatan? Kan pernah buka bersama. Wa yahujjun, kita pernah haji bersama. Namun kenapa mereka tidak ada di sini? Kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada orang-orang ini, "Akhriju man araftum minan nar." Silakan kamu keluarkan orang yang kamu kenal dari neraka. Fatu ramu wujuhum anina. Maka Allah Subhanahu wa taala haramkan orang ini tidak dibakar neraka. Allah haramkan neraka untuk membakar orang ini. Maka dia pun masuk ke dalam neraka, dia selamatkan banyak sekali kawan-kawannya yang dulu pernah beribadah bersama ketika di dunia. Subhanallah. Hubungan yang baik ketika di dunia diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai akhirat. Sehingga mereka saling mencari. Ketika ada sebagian yang sudah masuk surga, sementara mereka tidak menjumpai kawan-kawannya yang dulu pernah di dunia ngasih bareng. Waktu di dunia pernah sholat bareng, pernah haji bareng, pernah melakukan kegiatan-kegiatan amal soleh bersama. Bukan pernah arisan bareng ya. Namun pernah melakukan kegiatan ketaatan bersama-sama. Maka mereka selamatkan kawan-kawannya tadi. Karena itu Hasan Al-Basri rahimahullah pernah mengatakan, "Istaghfiru bi suhbatil mu'minin fa innalahum syafa'atun yaumil qiyamah." Perbanyaklah berteman dengan orang-orang mukmin yang saleh karena mereka bisa memberikan syafaat ketika di hari kiamat. Ini arti penting kawan yang saleh diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala hubungan mereka di dunia sampai akhirat. Kemudian pesan yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis ini, "Wala yakul ta'amaka illa taqiyyun." Jangan sampai makan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Jadi kalau milih atau kalau punya tamu, itu pilih-pilih. Yang boleh bertamu di rumah saya hanyalah orang yang bertakwa. Tidak bertakwa, enggak ada suguhan. Kalau Bapak Ibu punya tamu, ditanya dulu ya. Ente bertakwa enggak? Begitu Pak kira-kira. Saya ulangi hadisnya. "Wala yakul ta'amaka illa taqiyyun." Jangan sampai makan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Jadi kalau orang yang tidak bertakwa minta makanan kita dikasih enggak? Ini ada larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikasih enggak? Ada orang yang enggak sholat mampir di rumah kita bertamu, kasih suguhan enggak? Ditanya dulu ente sholat enggak? Baik. Tentu hadis ini tidak mengajarkan kita untuk jadi orang pelit. Wah, kalau mampir di rumah bapak itu harus bertakwa dulu baru dikasih suguhan. Tentu bukan demikian maksudnya. Namun kata para ulama, hadis ini bahasanya kita diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memperbanyak teman orang yang bertakwa. Ketika semua yang ada di sekitar kita, kawan-kawan dekat kita, teman akrab kita adalah orang-orang yang bertakwa, pada saat harta kita harus nyiprat keluar, harta kita harus kita berikan kepada orang lain, nanti tidak akan jatuh kecuali ke tangan orang yang bertakwa. Karena orang yang berada di kanan kiri kita orang-orang yang bertakwa. Dan hadis ini sekaligus menjadi anjuran, semaksimal mungkin kita bentuk keluarga kita adalah keluarga yang bertakwa. Anda ngasih makan ke anak, anak Anda bertakwa, ini bagian dari mengamalkan hadis tadi. Wala ya'kul ta'amaka illa taqiyya. Kenapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan pesan semacam ini? Padahal kita juga dianjurkan untuk memberikan makanan untuk bersedekah kepada siapapun. Sedekah kepada orang kafir boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Bahkan termasuk ciri orang soleh dalam Al-Quran. Allah katakan dalam Al-Quran, وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. Di antara ciri orang soleh adalah mereka memberikan makanan yang mereka cintai, mereka memberikan infak yang mereka cintai dari harta yang mereka sayangi kepada orang miskin, anak yatim, dan kepada asir. Asir artinya tawanan. Dan yang namanya tawanan seorang muslim tentu orang kafir. Karena muslim tidak boleh memiliki tawanan dari sesama muslim. Ini menunjukkan bolehnya bersedekah, berinfak kepada orang non-muslim. Namun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tekankan sebanyak mungkin kita berteman dengan orang-orang saleh, orang-orang yang bertakwa. Karena ketika harta itu kita berikan kepada kawan-kawan kita, kepada orang-orang dekat di sekitar kita, tidak akan nyiprat kepada orang selain orang yang bertakwa. Ini mana hadis? Ini menunjukkan bagaimana agar harta yang kita berikan kepada orang lain bisa digunakan untuk sesuatu yang menghasilkan nilai pahala. Anda ketika berikan harta itu kepada mereka yang menghafalkan Quran, makanan yang Bapak berikan berubah menjadi hifdzul Quran. Ketika Anda berikan harta itu kepada orang yang rajin ibadah, harta yang kita berikan berubah menjadi salat tahajud, berubah menjadi membaca Quran, berubah menjadi kegiatan ibadah, dan seterusnya. Ini ketika harta itu kita berikan kepada mereka yang butuh dukungan, butuh bantuan untuk mendukung kesolehan. Ini bagian dari mengamalkan hadis. Wala ya'kul ta'amaka illa taqiyya. Sampai pada puncaknya, Rasulullah SAW membolehkan adanya hasad kepada orang yang kaya dan dia habiskan kekayaannya untuk apa? Untuk kebenaran. Rasulullah SAW pernah mengatakan, la hasada illa fitnatain. Tidak boleh ada hasad kecuali untuk dua orang. Hasad yang dimaksud dalam hadis ini adalah hasadul ghibtah. Kan hasad itu ada dua ya. Hasad dalam arti membenci harta yang ada di tangan orang lain atau kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang lain. Ini seperti hasadnya orang-orang Yahudi. Pokoknya yang penting jangan sampai ada orang lain lebih unggul dibandingkan saya. Hasad semacam ini hasad yang sangat tertera, dan ini karakternya orang Yahudi. Mereka hasad kepada kaum muslimin. Kemudian bentuk hasad yang kedua, dan ini hasad yang diperbolehkan, istilah lainnya namanya ghibtah, adalah berangan-angan untuk mendapatkan apa yang dimiliki oleh orang lain. Dan itu diperbolehkan sesuai dengan tujuan dan keinginan orang yang berangan-angan. Misalnya ya, ada tetangganya yang lebih kaya daripada dia, dan dia bisa berharap, atau dia berharap, andai saya kaya seperti si A, nanti saya akan bangun pesantren, atau saya akan lakukan kegiatan amal soleh, dan seterusnya. Rasulullah SAW katakan, la hasada illa fitnatain. Tidak boleh ada hasad kecuali untuk dua orang. Salah satunya kata Nabi SAW, rajulun atahu Allahu malan, fasallata ala halakatihi fil haq. Orang yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala harta, kemudian dia habiskan harta itu untuk membela kebenaran. Sampai diizinkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita ketika melihat orang semacam itu untuk hasad kepadanya. Dan hasad seperti ini berbahaya. mendapatkan pahala niat amal saleh sebagaimana yang dilakukan oleh orang itu. Punya keinginan sebagaimana kegiatan sosial yang dilakukan oleh orang kaya, maka keinginan itu berpahala. Rasulullah SAW pernah mengatakan, "Madunya illa li arba'atin nafarin." Isi dunia itu hanya terdiri dari 4 golongan. Yang pertama, rajulun atahu Allahu malan wa ilman. Yang pertama adalah orang yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala harta dan ilmu. Maka dia mengetahui apa harta yang harus dia tunaikan dan dia gunakan hartanya untuk membela kebenaran. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa huwa bi'al manazil." Orang semacam ini berada di posisi paling tinggi. Kemudian yang kedua, wa rajulun atahu Allahu ilman wa lam yutihi malan. Orang yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu namun enggak punya harta. Faqala, lalu orang ini mengatakan, "Lau utitu mithla fulan la amiltu mithla ma amila fulan." Andai kan saya punya harta sebagaimana Pak Haji itu atau Pak Ustaz itu, saya akan beramal sebagaimana yang dia lakukan. Beliau habiskan hartanya untuk kepentingan kaum muslimin. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fahuma fil ajri sawa. Dua orang ini pahalanya sama. Subhanallah. Berangan-angan untuk bisa melakukan seperti yang dilakukan oleh orang saleh berharta, menghabiskan hartanya untuk kebenaran, dikasih pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagian ulama mengatakan yang dimaksud pahala sama di sini adalah ajrun niyyah, pahala niat, sama-sama punya keinginan untuk mendukung kebenaran. Sampai pada puncaknya kita dianjurkan untuk berangan-angan memiliki kondisi sebagaimana orang saleh yang berharta, sehingga hartanya dimanfaatkan untuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, pada saat dalam kondisi orang itu memanfaatkan hartanya dengan benar untuk mendukung kegiatan takwanya, beliau menjamin harta itu tidak akan menjadi sumber masalah ketika di hari kiamat. Katakan, la ba'sa bil ghina liman ittaqa. Memiliki kekayaan bagi orang yang, berarti kalau kita balik Pak ya, mana hadis, kita buat mafhum mukhalafah, pemahaman sebaliknya. Berarti bagi orang yang tidak bertakwa, harta itu teks hadisnya, la ba'sa bil ghina liman ittaqa. Tidak masalah memiliki kekayaan bagi orang yang bertakwa. Sekarang kita balik. Berarti bagi orang yang tidak bertakwa, kekayaan itu bermasalah. Maka siapa yang ingin bertakwa atau siapa yang ingin kaya, siap jadi orang yang bertakwa. Dan di sini yang ingin kaya, yang ingin kaya angkat tangan. Memang kita dianjurkan untuk jahim, Pak. Siap kaya, siap bertakwa. Agar kekayaan yang ada di tangan kita tidak menjerumuskan kita ke dalam kebinasaan, namun mengantarkan kita untuk semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam, mungkin itu yang bisa kita jadikan sebagai pengantar, dan tidak biasanya saya kasihan sampai jam 9. Kalau di Jogja jam 8 sudah bubar. Baik. Kita bisa sambung sedikit dengan tanya jawab, namun mohon maaf saya tidak janji semua pertanyaan bisa saya jawab. Nanti pertanyaan yang tidak bisa kita bahas di sini bisa disampaikan kepada Ustaz Ali. Ada pertanyaan, apakah standar keberkahan sebuah harta jika usaha tersebut terus berkembang? Apakah hukum menjual produk halal tapi tidak ada izin dari pemerintah? Contoh herbal yang tidak ada izin dari Balai Pom. Ada sebagian orang yang berprinsip, harta saya itu harta yang berkah ketika semakin bertambah dan menghasilkan banyak keuntungan. waktu dia bekerja, ternyata kondisinya selalu sehat, anaknya tidak ada yang rewel, istrinya semakin nurut, kemudian semua kondisinya nyaman, kehidupannya selalu terus berkembang, dianggap bahasanya penghasilannya itu. Sampai saya pernah ketemu seorang karyawan bank. Dia bank syariah. Dia katakan kepada saya, selesai kajian tentang masalah riba, kemudian saya dipanggil. Dia enggak terima dengan apa yang saya sampaikan. Akhirnya dengan timnya, beliau sidang saya. Kesimpulannya, dia katakan, saya telah melakukan revolusi besar dalam perbankan yang saya pimpin. Direktur di bank syariah itu di pusat. Saya sudah melakukan revolusi besar, sehingga saya yakin transaksi yang kami lakukan halal. Lalu dia katakan, buktinya anak saya ini hafiz Quran. Sejak saya melakukan revolusi, harta saya berkembang, anak saya hafiz Quran. Oh, berarti kalau begitu, standar halal dan haram kembali kepada masalah nilai yang bisa terukur secara duniawi. Sejak kapan semacam ini diletakkan dalam masalah penilaian halal haram? Masalah hukum tidak ada hubungannya dengan takdir. Karena keputusan Allah Subhanahu wa taala itu ada dua. Ada qada syar'i dan ada qada kauni. Jangan sampai ini kita campur. Bukan jaminan sesuatu yang berkah atau sesuatu yang bertambah itu berarti dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang itu kecanduan dengan batu konari. Sampai sini kabarnya? Salah satu di antara faktornya adalah ada orang yang berobat sembuh. Berarti kalau sembuh Allah yang menyembuhkan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sembuhkan berarti Allah ridho. Kalau Allah ridho berarti itu bukan syirik. Terus kenapa kok sampai ada orang yang mengatakan itu syirik? Alasan ini dibenarkan atau tidak, Pak? Ada orang berobat ke dukun ternyata sembuh. Kenapa? Loh, katanya sembuh. Ada orang dia mencari pesugihan. Bekerja ke sana kemari enggak dapat. Akhirnya dia pun mencari pesugihan ke dukun, dikasih saran, Bapak harus mengamalkan seperti ini. Nanti setelah amalan seperti ini dilakukan harus melakukan ini dan itu selesai. Puncaknya nyembelih ayam cemani. Tahu ayam cemani? Ayam dari Afrika. Semuanya serba hitam. Baik. Dan ternyata setelah nyembelih ayam cemani sukses, Pak. Usahanya berhasil. Wah. Ini berkembang dan seterusnya. Berarti apa yang dia lakukan dengan mencari wasilah melalui dukun dibenarkan atau tidak? Buktinya usahanya berhasil. Benar atau tidak? Ya. Jika ini kita jadikan sebagai standar, tidak jauh beda dengan karakter orang-orang munafik di masa silam. Di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada beberapa orang Arab Badui. Mereka itu melihat kondisi apakah agama Muhammad itu benar atau tidak dari rezeki yang dia dapatkan. Orang Arab Badui ini ketika datang ke Madinah, mereka ketemu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hanya untuk masa Islam sesaat atau hanya beberapa jam. Setelah itu mereka pulang. Kemudian mereka nitani. Nitani itu bahasa sini apa? Nandai. Ya. Mereka akan memperhatikan. Jika nanti setelah pulang di kampungnya, ternaknya makin berkembang, penghasilannya makin bertambah, anaknya sehat-sehat, mereka akan katakan, inna hadzal dina dinun shalih. Ini agama yang benar. Harus kita ikuti. Buktinya apa? Setelah saya masuk Islam, harta saya semakin berkembang. Sebaliknya, ketika mereka masuk Islam, kemudian pulang ke kampungnya, kok sakit-sakitan, kemudian utangnya makin banyak, ternyaknya banyak yang mati dan seterusnya, langsung dia mengatakan, wah ini agama yang gak benar. Buktinya, begitu saya masuk Islam, semua penghasilan saya langsung turun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, "Wa minan nasi may ya'budullaha 'ala harfin." Ada di antara manusia yang mereka beribadah kepada Allah. Artinya mereka masuk Islam 'ala harfin, di pinggiran. Fa in asabahu khairun itma'anna bih. Kalau mereka selesai masuk Islam, semakin taat kepada Allah, kok hartanya berkembang, mereka makin mantap dengan agamanya, makin yakin. Wa in asabathu fitnatun inqalaba ila wajhi. Namun kalau mereka tertimpa dengan musibah, mereka berbalik arah, murtad. Menganggap bahasanya Islam itu enggak benar. Khasirat dunia wal akhirah. Mereka itu rugi dunia akhirat. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di pinggiran. Kalau dia hartanya bertambah, dia semakin yakin, wah berarti ini halal, ini halal. Kalau ternyata hartanya berkurang, wah sejak saya ngaji kok semakin miskin. Sejak saya keluar dari penghasilan yang haram, saya semakin hidupnya semakin sengsara, hidupnya semakin susah, utangnya semakin banyak. Wah berarti ini ajarannya enggak benar. Bahaya kalau standarnya kembali seperti ini. Maka perlu kita bedakan, di situ ada hukum. Kembali kepada aturan, dan di situ ada takdir. Belum tentu dan tidak jaminan ketika ada orang yang mengikuti aturan yang benar, hukum Allah Subhanahu wa taala pasti ditakdirkan mendapatkan keberuntungan di dunia. Karena kita beragama untuk apa? Akhirat. Kita beragama untuk kebahagiaan akhirat, bukan semata untuk kebahagiaan dunia. Jangan kita tiru gayanya orang-orang Badui. Yang mereka itu bisa menjadi muslim dan keluar dari Islam, munafik mereka ini, imannya tidak menancap dalam batinnya, tapi mereka bisa maju mundur dalam masa Islam hanya gara-gara dengan ukuran dunia. Karena itu, sekali lagi, terkait masalah keberkahan harta atau kehalalan harta tidak bisa kita ukur dari banyaknya harta yang bertambah yang ada di sekitar kita. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, hukum menjual produk halal tapi tidak ada izin dari pemerintah. Jika ini masuk dalam aturan, maka kami sarankan sebisa mungkin segera diurus izinnya. Kalau misalnya nggak dapat izin, padahal dia sudah memenuhi syarat dan dijual, secara hukum diperbolehkan. Selama produk ini produk yang halal. Dan kaidahnya semua yang halal diperjualbelikan berarti penghasilannya halal. Masalah perizinan itu masuk di bagian administrasi untuk sejauh mana tingkat ketaatannya kepada aturan pemerintah. Tapi itu bukan syarat masalah kehalalan produk. Sebagaimana fatwa para ulama tentang hukum menjual barang BM, black market, tapi itu diperbolehkan. Karena produk itu halal, manfaatnya halal, meskipun tidak ada pajaknya, satu jual belinya tetap sah dan halal. Tadi dikatakan bahwasanya upah bekam adalah hasil yang buruk, dan dikatakan pula bahwasanya sebaik-baik harta adalah hasil usaha sendiri. Bukankah upah bekam juga merupakan hasil usaha sendiri? Karena bekam tidak bisa diwakilkan. Baik, betul bahasanya bekam itu hasil usaha sendiri. Tapi jangan jadikan bekam itu sebagai profesi. Itu maksudnya. Sehingga, kalaupun misalnya dia punya keahlian bekam, silakan keahlian itu dirawati, dilestarikan, bisa untuk nolong orang, tapi jangan jadikan ini sebagai profesi. Sebisa mungkin penghasilan utama dia bukan dari bekam. Kalaupun misalnya dia mendapatkan upah dari bekam, silakan diterima, itu halal. Tapi sekali lagi, jangan jadikan ini sebagai kebiasaan. Sampai dia buka klinik bekam. Kita tidak menganjurkan. Alihkan profesi ke yang lain, ke yang lebih bermartabat. Misalnya apa namanya? Jual beli herba, itu lebih bermartabat. Atau dia jual beli jasa yang lain. Karena Nabi SAW menyebutnya sebagai khabir. Dan tentu saja seorang mukmin yang sadar akan arti penting harta bermartabat, dia tidak akan mengambil harta yang disebut oleh Nabi SAW sebagai harta yang khabir. Uang zakat mal. Saya mempunyai uang zakat sebanyak 20 juta. Ini zakatnya ya, zakatnya 20 juta. Bolehkah uang tersebut saya bisniskan terlebih dahulu sampai nilainya bertambah? Tetapi uang tersebut tetap milik si penerima zakat yang akan dibayarkan paling lambat sebelum harta zakat berikutnya. Baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ketentuan zakat lengkap dari mulai hilir ke hulu. Kembali. Lengkap dari mulai ujung ke ujung. Semuanya lengkap. Syarat, kemudian cara mengeluarkannya sampai pada siapa saja penerimanya. Sangat kecil. Berapa persen? 2,5%. Nilai zakat dari harta yang kita miliki hanya 2,5%. Kalau kaum muslimin hanya mengeluarkan harta zakat 2,5%, mungkin ini tidak cukup untuk menutupi kebutuhan seluruh umat. Masjid mungkin tidak terurusi. Nanti lembaga pendidikan kurang dananya jika hanya mengandalkan harta zakat saja. Tapi kenapa kalau Islam cuma mewajibkan 2,5%? Ini khusus untuk zakat yang itu statusnya ibadah mahdhah. Karena itu yang sedikit ini cuma 2,5%. Tolong selamatkan, jangan sampai keluar dari aturan. Terus kalau mau menambah, silakan sebanyak-banyaknya di luar 2,5%. Sehingga kalau orang berpikir, kalau zakat itu tidak saya kembangkan, tapi langsung saya berikan kepada fakir miskin, nanti cepat habis. Ini tidak jadi masalah, itu hak mereka. Cuma 2,5% sangat kecil. Ini selamatkan, jangan sampai keluar dari aturan. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan aturan yang lengkap. Kalau Bapak ingin nyumbang lebih dari itu, silahkan wakaf, sedekah, infak, kasih hadiah, masih banyak jalur-jalur yang lain yang bisa kita gunakan untuk amal soleh dalam bentuk harta. Tapi jangan korbankan zakat. Sehingga kami sarankan, mereka yang sudah berkewajiban untuk bayar zakat, begitu masuk dalam haul, batas akhir, jangan sampai ditunda. Dan investasi zakat itu termasuk penundaan zakat. Ada hak milik orang lain yang dia manfaatkan, padahal dia tidak berhak. Seharusnya tidak kita tunda. Itu haknya fakir miskin atau penerima zakat yang lainnya, yang seharusnya bisa kita serahkan zakat itu secepatnya dan tidak kita tunda. Karena itu jangan sampai ini diusik. Saya mau mengembangkan biar harta saya itu semakin banyak yang bisa saya sedekahkan. Anda bisa gunakan metode wakaf. Atau Anda bisa gunakan metode sedekah. Lebih dari 2,5%. Sehingga tidak hanya 20 juta. Kasih 50 juta. 20 jutanya zakat. 30 jutanya sedekah. Yang 30 juta ini silakan Anda investasikan. Selanjutnya nanti kalau ada kelebihan, ada keuntungan, berikan kepada PPMSJ. Ini yang dihasilkan. Sehingga yang zakatnya selamat. Tidak sampai di ganggu-gugat. Makanya para sahabat, mereka ketika mengeluarkan harta, itu tidak hanya cukup dengan zakat, tapi lebih dari sebatas zakat. Sebagaimana kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, yang diriwayatkan oleh Bukhari, semua sahabat yang punya kemampuan, illa waqafa, mereka pasti pernah wakaf. Dalam sepanjang kehidupan sahabat. Semua sahabat yang punya kemampuan, pasti pernah wakaf. Dalam rangka mengamalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam inqata 'amaluhu illa min salat." Ketika manusia itu mati, semua amalnya terputus kecuali 3 amal. Salah satunya apa? Shadaqatul jariyah, sedekah jariyah. Dan kata An-Nawawi, makna sedekah jariyah adalah wakaf. Karena harta itu tidak habis, tapi manfaatnya tetap bisa digunakan. Sehingga sekalipun pemiliknya atau sekalipun yang memberikan sudah mati, hartanya tetap bisa bekerja untuk menghasilkan amal saleh. Anda bisa kasihkan wakaf atau sedekah atau yang lainnya untuk kemaslahatan kaum muslimin. Dan mohon untuk dipahami, bahasanya wakaf itu tidak harus diwujudkan dalam bentuk sarana ibadah. Karena wakaf itu bentuknya adalah mengambil manfaatnya dan mengabadikan fisik hartanya. Fisiknya diabadikan, tidak dihabiskan, tapi manfaatnya yang diambil. Karena itu wakaf wujudnya tidak harus dalam bentuk fasilitas sedekah atau fasilitas ibadah. Misalnya ada orang wakaf pom bensin. Itu yang benar, jangan pom bensinnya dibongkar dijadikan masjid. Keliru. Tetap buat pom bensin, hasilnya kasihkan masjid. Ada orang yang wakaf perumahan, biarkan jadi tetap perumahan, jangan jadikan pesantren. Kalau jadikan pesantren, sulit nyari ustadznya, nanti nyari santrinya, nanti masih nambah sumbangan lagi dari luar, repot. Tetap jadikan perumahan, dikontrakkan. Hasilnya salurkan untuk kegiatan kemaslahatan kaum muslim. Kita bisa tiru gaya wakaf yang dilakukan oleh kerajaan Saudi. Persis di depan Masjidil Haram itu ada hotel yang sangat gede, hotel Grand Zamzam. Di atasnya ada apa? Ada jam gadang. Itu wakaf. Ada jam gede banget ya. Jadi tanah hotel itu milik kerajaan atau milik keluarga kerajaan King Abdul Aziz. Makanya tulisannya kan wakaf atas nama King Abdul Aziz. Sedangkan gedungnya itu milik Bin Laden. Mereka melakukan transaksi yang namanya BOT. Build, Operate, and Transfer. Dan itu diperbolehkan. Jadi dalam jangka sekian tahun, nanti hotel itu akan diserahkan kepada Nazir Wakaf yang urusi wakaf, dan hasil dari sewa hotel ini semuanya untuk operasional Masjidil Haram. Makanya jangan seuzon dulu. Ini yang sana kok mengalami perluasan, yang ini kenapa enggak dibongkar? Nah, ini tempat untuk menghasilkan dana untuk operasional Masjidil Haram. Jadi mereka wakaf, ketika tanah itu diwakafkan tidak kemudian hotelnya digusur dipakai untuk perluasan masjid. Nanti fungsinya tidak maksimal. Tapi kalau hotel itu tetap berdiri dan siapa yang menginap di situ nanti bayar, hasilnya dipakai untuk operasional Masjidil Haram, manfaatnya lebih besar. Di depan Masjid Nabawi, persis di belakang Jarat Tauhid, itu ada hotel Dalah Tayyibah. Nah, hotel Dalah Tayyibah itu juga wakaf untuk Masjid Nabawi. Hasil operasional atau hasil penyewaan hotel dipakai untuk operasional Masjid Nabawi. Bentuk-bentuk wakaf semacam inilah yang mungkin hasilnya bisa lebih maksimal. Makanya barangkali Bapak Ibu pernah dengar ada berita tentang rekening Utsman bin Affan. Itu tanah yang dimiliki oleh Utsman tidak dibongkar atau tidak diratakan kemudian dibangun masjid atau dibangun pesantren atau lembaga pendidikan, tidak. Tapi dilestarikan menjadi kebun kurma. Hasil panennya dipakai untuk kegiatan kemaslahatan kaum muslimin. Bentuk wakaf semacam ini yang lebih kita inginkan. Kalau Anda misalnya bisa melakukan musyarakah, ya, kongsi antar beberapa orang yang punya duit, kemudian urunan bangun hotel, hotel Islam, atau bangun kontrakan, atau bangun tempat-tempat yang produktif. Wakaf produktif selanjutnya hasilnya dipakai untuk kegiatan kemaslahatan masjid. Biar tidak ada lagi kotak infak yang keliling ketika sholat. Tidak ada lagi kotak infak yang keliling ketika pengajian. Anda bisa fokusnya ter. Ketika Jumatan yang ngantuk tidak akan terganggu. Dia tidak akan dibangunkan. Itu ketika wakaf bisa dimaksimalkan untuk kegiatan kemaslahatan kaum muslimin. Kita belum punya seperti itu. Kemudian saya teringat di Qatar ada kegiatan wakaf yang mereka sebut dengan pintu Rizki Jamil. Ada salah satu dokter yang beliau membidangi masalah wakaf dan zakat. Beliau ngasih pengarahan di antara bentuk wakaf tunai yang ada di zaman sekarang adalah gerakan yang dilakukan oleh pintu Rizki Jamil. Jadi itu wakaf dari sebuah perusahaan. Dia ngasih, kalau dirupiahkan ya kurang lebih sekian M begitu, dipakai untuk dana wakaf dan tetap diutuhkan dalam bentuk uang. Terus apa fungsinya? Jadi gerakan pintu Rizki Jamil ini, ketika ada orang muslim yang dia butuh modal usaha, dia ingin mengembangkan usahanya tapi tidak mampu, nanti dia bisa mengajukan bantuan dari pintu Rizki Jamil, dikasih dana usaha, kemudian dikembangkan, hasilnya dikembalikan utuh sebagaimana semula. Sehingga uangnya utuh, tapi bisa mengembangkan banyak usaha yang dilakukan oleh kaum muslimin. Dan itu dilakukan di sana. Ini contoh-contoh wakaf yang mungkin bisa kita kembangkan di tempat kita. Kita masih belum punya wakaf yang sifatnya produktif. Rata-rata wakaf itu, kalau enggak fasilitas ibadah, lembaga pendidikan, pondok atau pesantren, atau yang semacamnya. Nanti masih nadai minta sumbangan dari luar. Jadinya wakaf butuh wakaf. Kalau kita wakaf yang bisa mendanai kegiatan kemaslahatan yang lain. Itu yang mungkin perlu kita kembangkan. Dan saya sedang mengkampanyekan itu, baik yang ada di Jogja maupun di tempat yang lain. Kita mengendaki ada wakaf yang sifatnya produktif. Semoga bisa terwujud insya Allah. Apakah ada riwayatnya sahabat yang dia pengusaha namun qadarullah tidak kaya? Kalau yang jelas ada riwayatnya, seperti yang dialami oleh seorang ulama yang bernama Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak, gurunya Imam Bukhari, beliau penghasilannya luar biasa, kaya raya, tapi tidak pernah zakat. Nah, itu kalau di zaman kita berarti beliau ini gak genah kan begitu ya. Ini ke orang kaya tapi tidak pernah zakat. Lagi mana zakat? Sebelum habis satu haul, hartanya sudah dibawa nisab. Sehingga tidak pernah wajib zakat. Betul nilai hartanya bisa bermiliar-miliar dalam satu tahun. Tapi sebelum habis haul, sudah dibawa nisab. Seperti itu pula yang dialami oleh Imam Al-Layth bin Sa'ad. Dia sezaman dengan Imam Malik. Beliau dikenal sebagai Faqihul Misra, ahli fikihnya Mesir. Imam Layth bin Sa'ad itu penghasilannya dalam setahun bisa 12.000 dinar. Ada yang bisa konversi, Pak? Tolong dihitung berapa M itu. Itu dalam setahun. Tapi beliau menyatakan dalam waktu satu tahun saya tidak pernah zakat. Karena sebelum habis haul, hartanya sudah dibawa nisab. Habis kemana? Disumbangkan untuk kegiatan kaum muslimin. Ada ahli hadis yang dikasih 1.000 dinar. 4 kilogram emas. Imam Malik dikasih 5.000 dinar. Ada yang dikasih sekian ribu dinar. Hartanya dihabiskan, digunakan untuk kemaslahatan dakwah kaum muslimin. Biar mereka tidak sibuk dengan kegiatan berdagang. Cukup fokuskan dengan kegiatan mengajar, menyampaikan hadis, dan tidak perlu untuk berdagang. Ini contoh mereka yang kaya, penghasilannya banyak, pedagang besar, tapi tidak kaya karena tidak zakat. Bagaimana sikap kita jika sudah berusaha tapi belum banyak harta? Ini cita-cita banyak orang. Bagaimana caranya biar usahanya sedikit tapi hasilnya banyak? Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada masing-masing manusia untuk beribadah kepadanya. Sehingga kesempatan untuk beribadah tidak hanya berpihak kepada orang kaya. Karena itu kondisi yang paling tepat adalah pasrah dan ridho kepada apapun yang diputuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Bapak Ibu disuruh milih, ingin jadi kaya yang bersyukur ataukah miskin yang sabar, semuanya milih yang mana? Saya yakin tidak ada milih yang kedua. Ada yang milih ingin jadi miskin yang sabar, angkat tangan. Mungkin kayaknya aneh di zaman kita, tapi ini tidak aneh di masa sahabat. Di masa sahabat ada di antara mereka yang sengaja, saya lebih suka miskin dibandingkan kaya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan ibadah kepada masing-masing manusia sesuai latar belakangnya. Yang kaya ibadahnya syukur, yang miskin ibadahnya sabar. Dan manusia seharusnya bisa menilai di potensi mana yang paling dekat dengan saya. Kadang-kadang sebagian orang, saya itu lebih bisa menikmati syukur dibandingkan menikmati ibadah sabar. Sebagaimana kita terkadang saya bisa menikmati sholat, tapi kalau puasa saya nggak kuat. Ada yang sebaliknya, saya kalau tahajud nggak bisa. Pokoknya bangun sebelum subuh itu kepalanya mesti pusing. Tapi kalau puasa saya kuat. Dan silakan masing-masing beribadah sesuai dengan potensinya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak menyuruh kita, Anda harus jadi ahli sholat, ahli puasa, ahli zakat, ahli jihad, ahli semuanya. Mustahil manusia bisa. Tapi jangan sampai dari sekian banyak ibadah yang sunnah, kita tinggalkan semuanya. Minimal ada salah satu yang kita pilih sebagai ibadah andalan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan khudhu minal a'mali ma tutikun fa innallaha la yamallu hatta tamallu. Ambillah amal soleh yang mampu kalian lestarikan, karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah bosan untuk ngasih pahala sampai kalian bosan beramal. Sebagaimana ini berlaku untuk ibadah yang zahir, ini juga berlaku untuk ibadah batin. Ada sebagian orang yang sebenarnya potensi dia sabar itu lebih besar dibandingkan potensi dia syukur. Maka dia kalau jadi orang miskin contoh, karena potensi sabarnya besar. Sabar itu bisa merasakan, saya itu bisa menikmati sabar dibandingkan menikmati syukur. Maka saya lebih suka sabar dibandingkan syukur. Ini seperti yang dialami oleh Abu Darda radhiyallahu anhu. Beliau pernah mengatakan, al-faqru ahabbu ilayya minal ghina wal maradu ahabbu ilayya minas siha. Jadi orang kere, jadi orang miskin lebih saya sukai daripada jadi orang kaya. Dan sakit-sakitan, setiap hari sakit, kena angin sedikit, flu, batuk, dan lebih saya sukai dibandingkan selalu sehat. Masya Allah. Ada model orang seperti ini. Dia lebih suka melarat dibandingkan hidup nyaman. Kenapa? Karena beliau lebih bisa merasakan, saya itu kalau sabar rasanya nikmat, dekat dengan Allah, bisa rajin tahajud, bisa puasa, itu kalau punya banyak utang. Kalau pas penghasilannya banyak, seringnya lupa, sibuk dengan ngurusin ngitung duit. Merasakan nikmatnya sabar dibandingkan nikmatnya syukur. Itu kondisi sahabat, sampai bisa mengukur potensi diri. Coba Bapak Ibu nanti ukur potensi masing-masing ya. Saya itu kayaknya cocok sabar atau cocok syukur. Nanti kalau ada salah satu di antara kita yang lebih cocok sabar, nah ini pantas jadi wong kere. Baik. Namun apapun itu hadirin bukan Allah, kondisi yang terbaik adalah pasrah kepada pilihan Allah Subhanahu wa taala. Bapak yang sudah bekerja lama tapi ternyata lama tidak mendapatkan penghasilan, pasrah kepada keputusan Allah. Ada perkataan Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Man ittaqala ila khairi ikhtiyarillahi lahu lam yatamanna syai'a." Siapa yang pasrah kepada keputusan yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuknya, dia tidak akan berangan-angan untuk mendapatkan apa yang tidak dia miliki. Dan itulah hakikat qanaah. Dia merasa cukup dengan apa yang dia miliki. Dan qanaah adalah sumber kekayaan jiwa manusia. Sebagaimana kata Imam Syafi'i, "Fa idza kunta la qalbin qanu'in fa anta wa maliku dunya sawa." Kalau kamu punya hati yang qanaah, terima, pasrah apapun yang diberikan oleh Allah, dia hadapi dengan ridho. Fa anta wa maliku dunya sawa. Maka kamu dengan raja dunia sama saja. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya punya teman yang dahulu atau sekian tahun yang lalu pernah mengumpulkan harta dengan mudah dengan menjadi hacker. Memiliki rumah, tanah dengan harta itu. Sekarang sudah mengenal sunnah dan bingung harta yang lalu mau diapakan. Bolehkah dijual dan diambil keuntungannya? Rumah tersebut sudah sekian tahun tidak digunakan, juga tanahnya tidak dimanfaatkan. Mendapatkan penghasilan dari merusak web orang lain, ngehack web orang lain. Ini mendolimi orang lain tapi dapat duit. Dan ini kedoliman. Sebagaimana ini tidak boleh dilakukan dalam kondisi kehidupan yang zahir, ini juga tidak boleh dilakukan dalam dunia maya. Karena kedoliman tetap kedoliman. Dan semua penghasilan dari hasil kedoliman hukumnya haram. Dan Allah Subhanahu wa taala ingatkan dalam Al-Qur'an, jangan sampai kita lupa terhadap masalah kezaliman yang pernah kita lakukan. Wala tahsabannallaha, atau jangan sampai kalian menganggap Allah lupa terhadap kezaliman kalian. Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu dzalimun. Jangan sampai kalian mengira bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan lupa terhadap orang-orang yang zalim. Semua penghasilan dari mendzalimi orang lain, tobatnya adalah dengan cara dikembalikan kepada pemiliknya. Mungkin dulu waktu masih SMA, Ada di antara kita yang naik angkot enggak bayar. Dolim enggak itu? Dolim. Ada hak milik orang lain yang harus kita tunaikan kepada supir angkotnya. Terus gimana nyarinya, Pak? Sekarang angkotnya saja sudah jadi rokok. Bannya saja sudah enggak tahu ke arah mana. Tapi ingat, yang namanya kedoliman tidak ada istilah kenal sunnah dan belum kenal sunnah. Kan dulu waktu masih SMA belum kenal sunnah. Apakah kedoliman sebelum kenal sunnah jadi halal? Gak ada hubungannya. Dolim tetap dolim meskipun pelakunya belum kenal sunnah. Sehingga tindakan semacam ini harus dibereskan. Mungkin dulu waktu masih SMA pernah malak duit kawannya. Tolong diperhatikan. Jangan dikira itu kan sudah bertahun-tahun yang lalu. Kita masih di zaman jahiliyah katanya kan. Belum kenal agama. Dolim tetap dolim. Segera minta agar direlakan. Jika itu memungkinkan. Terus bagaimana dengan nasib orang semacam ini? Yang dia mendapatkan harta dari hasil kedzaliman. Dan kita sangat yakin orang ini akan kesulitan. Kalau menjual rumah itu kemudian uangnya dikembalikan kepada korbannya. Karena korbannya bisa berada di negeri yang lain. Dan sulit bagi dia untuk ngetrek sampai mana korbannya berada. Yang bisa kita sarankan adalah dengan konsekuensi besarnya, jangan dia pakai harta itu sama sekali. Serahkan untuk kepentingan kaum muslimin sebagai bentuk tobat dalam rangka membebaskan diri dari sesuatu yang haram. Nanti kedepannya bagaimana dengan nafkahnya? Nah, ini masalah yang kedua. Sebagian ulama memfatwakan seperti yang dipaparkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kemudian juga yang dikatakan oleh Al-Ghazali. Orang yang bertobat dari harta haram sementara dia tidak memiliki penghasilan yang lain, dan dia kalau lepaskan semua hartanya nanti bisa mengancam masa depannya, dibolehkan untuk mengambil sebagian dalam rangka menutupi kebutuhan nafkahnya. Karena dia tergolong sebagai orang yang miskin. Sebagaimana harta ini diserahkan kepada orang miskin sebagai bentuk tobat, dia juga salah satu bagian dari orang miskin itu. Maka dia boleh mengambil sebagian untuk mencukupi kebutuhan nafkah dia dan nafkah keluarganya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukum jual beli online? Secara umum jual beli online sama dengan jual beli offline. Hanya saja ada satu perbedaan dalam jual beli online, yaitu tidak bisa dipertemukan antara penjual dan pembeli. Nah, itu satu titik perbedaan yang dari situ ada konsekuensi hukum turunannya. Baik. Karena penjual dan pembeli tidak bisa bertemu, maka barang tidak bisa diserahkan di tempat. Sehingga bisa dipastikan barang itu akan tertunda. Karena itu jual beli online tidak boleh untuk transaksi yang barangnya tidak boleh tertunda. Seperti jual beli emas, jual beli perak, itu gak boleh online. Anda menjual cincin secara online, dari emas atau perak, ini hukumnya telah. Karena jika itu dilakukan, nanti terkena transaksi riba nasiah. Uangnya tunai, tapi barangnya nyusul. Padahal dia sama-sama barang ribawi. Karena uang, emas, perak, ini barang ribawi yang masih dalam satu milah, yaitu mutlak utamanya. Masih memiliki latar belakang yang sama, yaitu sama-sama mata uang. Yang itu dipersyaratkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, fa'idah salaf al-ajnas, fa'bihu kaifasyitum, madama yadan biyadin. Kalau jenisnya beda, perak dengan emas, silahkan ada selisih selama dilakukan secara tunai. Kemudian aturan yang kedua. Ketika jual beli online itu dilakukan oleh seorang trader, posisi dia sebagai dropshipper. Dia tidak punya barang. Posisi dia sebagai dropshipper tidak punya barang. Maka dalam kasus ini uang harus dibayarkan secara tunai. Kenapa harus dibayarkan secara tunai? Karena barangnya terutang. Saya sebagai penjual online, barangnya ada di tempat A, pembelinya B. Kalau kemudian saya minta kepada B, B tolong kamu DP dulu ke saya, nanti barang akan saya antarkan. Kemudian saya pesan ke A, tolong barangnya diantarkan ke B. Jika ini terjadi, maka di situ ada transaksi bai'un bai'in bisai. Utang dijual dengan utang. Barangnya terutang, duitnya terutang. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Ad-Darqutni, Rasulullah SAW melarang jual beli utang dengan utang. Namun hadisnya dhaif, tapi kata Ibnu Qudamah, dia menukil keterangan Imam Ahmad, kata Imam Ahmad, ulama sepakat, bai'ul kali bil kali, jual beli utang dengan utang, hukumnya terlarang. Dengan sepakat ulama. Dan contoh kasusnya tadi, jual beli utang dengan utang adalah, si A tidak memiliki barang, tapi dia menjualkan barangnya si B kepada si, sementara si bayarnya pakai DP kepada si A. Duitnya terutang, barangnya terutang. Ini hukumnya terlarang. Baik. Karena itu biar tidak terjadi seperti ini, salah satu harus ada yang ditunaikan. Barangnya bisa tunai nggak? Bisa nggak barangnya tunai? Nggak bisa, nunggu dulu proses pengiriman. Yang mungkin bisa ditunaikan namanya uangnya. Sehingga dalam kasus transaksi seperti ini uang harus tunai di rumah. Bapak transaksi sekarang berapa? Ya semua harganya tidak boleh cuma sebagian. Oh enggak bisa. Saya enggak percaya kalau kayak gitu. Saya maunya hanya DP. Kalau seperti ini caranya enggak boleh. Harus tunai. Kenapa harus tunai? Agar transaksinya bukan utang dengan utang. Tapi yang satu tunai, yang satu terutang. Kalau yang satu tunai, yang satu terutang, boleh enggak? Boleh. Jika uangnya tunai, barangnya terutang, namanya transaksi apa? Namanya transaksi salam. Jual beli salam. Duitnya dibayar di depan, ditransfer dulu, tapi barangnya menyusul. Transaksi semacam ini namanya transaksi salam. Dan transaksi salam menurut jumhur ulama boleh meskipun hanya dengan waktu tidak sampai satu bulan dan tidak sampai terjadi perubahan harga. Ini menurut jumhur ulama. Berbeda dengan mazhab Hambali, transaksi salam itu minimal dalam waktu sebulan atau lebih dari itu sampai terjadi perubahan harga. Namun pendapat ini pendapat yang marjuh, pendapat yang tidak kuat. Yang lebih kuat adalah pendapat mayoritas ulama, transaksi salam boleh dilakukan meskipun dalam kurun waktu yang lebih singkat, hanya sebatas 3 hari untuk proses pengiriman barang. Satu pertanyaannya dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon dijelaskan bagaimana tipe sahabat Rasul Abdurrahman bin Auf, salah seorang pengusaha di zaman kehidupan Rasul SAW. Bagaimana jika dibandingkan dengan pengusaha Muslim di zaman sekarang? Baik, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Di zaman para sahabat, ketika mereka diajak oleh Nabi SAW untuk hijrah ke Madinah, konsekuensi besarnya apa? Siap jadi miskin. Kenapa? Semua kekayaan yang ada di Mekah tidak boleh dibawa. Gimana bisa dibawa? Nanti orang kafir gak bakalan ridho. Mereka begitu pergi membawa semua kekayaannya, dihajar masih. Sehingga banyak di antara mereka yang cuma hanya membawa kebutuhan yang cukup untuk perjalanan sepekan dari mulai Mekah dan Madinah. Dari Mekah sampai Madinah. Maka para sahabat ada yang sampai di Madinah langsung jadi miskin. Meskipun ketika di Mekah mereka kaya. Karena itulah cara Nabi SAW untuk memperkokoh kekuatan Islam. Beliau tidak biarkan sahabat muhajirin terlantar. Namun beliau melakukan yang namanya ta'akhir. Mempersaudarakan antara muhajirin dan ansar. Dan Nabi SAW ketika mempersaudarakan mereka, itu tidak sembarangan. Dicarikan orang yang setipe. Masih satu hobi. Punya kebiasaan yang sama. Sehingga gak ada yang biasanya jadi pengembala kambing, begitu sampai di Madinah dipersaudarakan dengan saudagar kaya, itu gak ada. Nabi SAW ketika mempersaudarakan sahabat, siapa yang saudagar kaya, disaudarakan dengan saudagar kaya. Yang dulu punya hobi mengembala kambing, ya dipersaudarakan dengan sama-sama pengembala kambing. Yang setipe, yang suka mancing, nanti kumpulin sama yang suka mancing. Baik, Abdurrahman bin Auf dipersaudarakan oleh Nabi SAW dengan Sa'ad bin Rabi', salah satu saudagar kaya di Madinah. Dan Bapak Ibu bisa perhatikan, Sa'ad bin Rabi', ketika dipersaudarakan dengan Abdurrahman bin Auf, beliau langsung menawarkan semua yang beliau miliki. ini saya punya harta nilainya sekian, saya akan bagi jadi dua, setengah untuk kamu silahkan dikembangkan, setengah milik saya. Saya punya dua istri, silahkan kamu lihat mana yang lebih kamu cintai, nanti akan saya ceraikan, setelah selesai masa iddah silahkan kamu nikahi. Subhanallah. Seperti itu bagaimana penghormatan para sahabat Ansor kepada tamu mereka para muhajirin. Sampai ditawari apa? Istri. Ini ada tamu dari Jogja. Subhanallah. Saya dilanjutkan ya. Baik. Namun Bapak Ibu bisa perhatikan bagaimana karakter Abdurrahman bin Auf. Itu kalau kita alhamdulillah tidak boleh nolak rezeki. Ya. Tapi Abdurrahman bin Auf tidak. Beliau ditawari demikian, enggak, saya enggak butuh. Dullani aina, tunjukkan kepadaku di mana pasar. Sekalipun mereka sudah ditawari dengan berbagai macam kenikmatan dunia, mereka itu orang yang menjaga wibawa, menjaga izzah, tidak butuh harta yang dimiliki oleh orang lain. Model manusia yang mandiri, datang ke pasar lebih mengandalkan kemampuan bisnisnya dibandingkan minta modal kepada orang lain. Makanya dalam komunitas yang kita miliki, namanya komunitas pengusaha Muslim Indonesia, itu kita kembangkan bagaimana agar para pengusaha itu menjadi pengusaha yang berwibawa, tidak ngemis modal. Ini kekeliruan. Kalau perlu, pemodal yang butuh kita, bukan kita yang butuh pemodal. Karena kalau pengusaha itu butuh modal, nanti dia berada di bawah, dia lebih bisa ditekan. Tapi kalau pemodalnya yang butuh pengusaha, nah kita yang bisa nyetir, pengusahanya yang bisa mengendalikan. Dia lebih berada di posisinya berwibawa. Sebagaimana gayanya Abdurrahman bin Auf. Beliau model manusia yang mandiri, yang merdeka, tidak butuh bantuan orang lain. Nah ini yang perlu kita tanamkan, agar kita melepaskan ketergantungan kepada sesama manusia, pasrahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban kita adalah berusaha untuk mencari yang terbaik, masalah hasil Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Wallahu taala alam. Saya kira itu yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf jika ada beberapa pertanyaan yang tidak bisa kita bacakan. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat dan mohon maaf jika ada banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.